السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وأخواتي في الله، وخصوصني أخوات في الله السلفيات. Kita sampai pada pasal yang ke-10 dari kitab Kashf Syubhat, yaitu itsbatu أن الالتجاء إلى الصالحين شرك، والجاء من أنكر ذلك إلى الاعتراف به. Penetapan bahwasanya التجاء menggantungkan diri untuk mendapatkan perlindungan, pertolongan, pembelaan kepada orang-orang soleh merupakan syirik, merupakan kesyirikan. Dan tentunya seorang yang membantah atau mengingkari yang demikian harus ditundukkan dan harus dibantah supaya dia mengakuinya. Ini judulnya. Jadi ilja'u man ankara dhalika ilal i'tirafihi bihi, artinya mengajak dengan harus orang yang mengingkari yang demikian ilal i'tiraf, untuk mengakuinya, mengakui bahwa bergantung pada orang-orang saleh merupakan kesyirikan. Ini bab yang akan dibahas pada kali ini. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fa in qala, kalau si musyrik itu berkata, ana la usyrik billahi syai'an hasha wa kalla, saya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, hasha wa kalla, tidak mungkin. Hasha wa kalla maknanya tidak mungkin, jauh sekali masa saya akan menyekutukan Allah. Walakin al-iltijau ila salihin laysa bisyirik, tetapi bergantung, bersandar kepada orang soleh itu bukan syirik. Yani kalau orang musyrik tadi kamu tegur, kamu ingatkan dari kesyirikannya, dia membela diri dengan kalimat ini, dengan kata-kata, saya tidak mensekutukan Allah, gak mungkin, jauh saya dari kesyirikan, tetapi menyandarkan kepada orang soleh kan tidak apa-apa, itu kan bukan syirik. Saya hanya mengandalkan mereka, orang-orang soleh yang sudah mati ini, karena dia dekat dengan Allah, maka saya bergantung pada orang soleh itu, mudah-mudahan dia bisa membela aku di sisi Allah, mudah-mudahan dia bisa memberikan syafaat kepadaku, mudah-mudahan orang soleh itu akan bisa memintakan kepada Allah sehingga saya bergantungnya pada orang soleh. Itu kan bukan syirik. Kalau orang musyrik itu berkata demikian, jawab. Apa jawabannya? Qila lahu, dikatakan kepadanya, idza kunta tuqirru anna Allah harrama syirk a'zama min tahrimiz zina wa tuqirra anna Allah la yaghfiruhu fama hadha al-amru alladhi harramahu Allah wa dhakara annahu la yaghfiruhu. Pertama, katakan kepadanya untuk ngetes orang ini ngerti enggak syirik itu apa sih? Bagaimana kalimatnya? Kamu katakan, idza kunta tuqirru, kalau engkau menetapkan bahwa Allah mengharamkan kesyirikan sebesar-besar keharaman dan lebih besar keharamannya daripada zina, wa tuqirru, dan engkau menetapkan pula bahwa Allah la yaghfiruhu, engkau meyakini pula bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, maka saya tanya, fama hadzal amru alladzi harramahu Allah, maka apakah perkara yang diharamkan sebesar ini oleh Allah, wa dzakara annahu la yaghfiruh, dan disebutkan oleh Allah bahwa itu tidak diampuni, apa sih, apa itu syirik yang dimaksud? Fa innahu la yadri, kalau orang itu mengatakan saya tidak tahu apa itu syirik, faqul lahu, sebab kalau tahu beres kan, kalau tahu kita tinggal numpangi saja, tahu beribadah kepada selain Allah. Apa bentuk-bentuk ibadah? Bentuk ibadah itu diantaranya berdoa. Ah, kamu berdoa kepada orang soleh, syirik kan? Selesai. Tapi biasanya mereka imma tidak tahu, wa imma menjawab dengan ngawur. Artinya sama-sama tidak tahu. Faqul lahu, maka katakan padanya, kaifa tubarri'u nafsak minasyirki wa anta la ta'rifu. Bagaimana engkau membebaskan dirimu dari syirik? Saya tidak syirik. Wa anta la ta'rifu, sedangkan engkau tidak mengerti apa itu syirik. Saya tidak syirik dalam keadaan tidak tahu apa itu syirik. Bagaimana? Am kaifa yuharrimullahu 'alaika hadza wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu wa la tas'al 'anhu wa la ta'rifu. Atau bagaimana Allah mengharamkan kesyirikan itu atasmu, bahkan Allah menyebutkan bahwa dia tidak akan mengampuninya, tetapi kamu tidak tanya apa sih syirik itu, wala ta'arifu, dan tidak ngerti, sudah tidak ngerti, tidak mau tanya lagi. Atadhunnu anna Allah yuharrimuhu wala yubayyinuhu lana, apakah kamu mengira bahwa Allah mengharamkan kepada kita kemudian tidak menerangkan? Pokoknya syirik itu haram, yang paling besar keharamannya, dan Allah tidak akan ampuni syirik. Tapi enggak diterangkan syirik itu apa? Apa sih syirik itu? Perbuatan apa? Makanan apa? Enggak mungkin. Apakah kamu kira Allah mengharamkan sesuatu kemudian tidak menerangkan? Fa in qala, kalau orang itu menjawab, ya syirik itu ibadatul asnam, nyembah patung. Syirik itu nyembah berhala. Umumnya orang awam makan jawab gitu, ya. Syirik itu ya ibadatul asnam, menyembah berhala. Wa nahnu la na'budul asnam, dan kami tidak menyembah berhala. Faqul lahu, katakan padanya, ma ma'na ibadatul asnami, apa maksud beribadah kepada berhala itu? Apa maksudnya menyembah berhala itu? Atadhunnu annahum ya'taqiduna anna tilkal akhshab wal ahjar takhluqu wa tarzuqu wa tudabbiru. Apakah kamu kira menyembah orang yang menyembah berhala itu meyakini pada berhala-berhalanya bahwa dia yang berupa kayu-kayu dan batu-batu itu takhluqu, menciptakan ciptaan-ciptaan, wa tarzuqu, memberikan rezeki-rezeki, wa tudabbiru amr man da'aha, dan menyelesaikan urusan orang yang berdoa kepadanya. Fahadha yukadzibuhu al-Qur'an, maka yang demikian diingkari oleh Al-Qur'an. Kenapa diingkari oleh Al-Qur'an? Karena musyrikin yang menyembah Lata, Uzza dan Manat, yang menyembah Hubal, yang menyembah berbagai macam berhala, patung-patung 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah di zaman jahiliyah. Tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dan siapa yang menciptakan makhluk-makhluk ini? Apakah mereka menjawab Lata, Uzza, Manat, Hubal? Tidak ada yang menjawab seperti itu. Mereka semua tidak meyakininya bahwa patung-patung itu menciptakan. Enggak. Apakah kamu kira orang yang nyembah berhala itu menganggap bahwa berhalanya menciptakan? Tidak. Berarti apa? Syiriknya mereka di mana? Syiriknya mereka bukan pengakuan kalau berhala itu menciptakan. Tidak. Fahadha yukadzibuhul Qur'an. Itu diingkari oleh Al-Qur'an. Wa in qala, kalau orang itu menjawab lagi, kalau begitu, syiriknya dia adalah man qasada khashabah au hajar au bunya ala qabrin, bangunan di atas kuburan, au ghairuhu, atau lainnya. Kalau begitu, syiriknya adalah mereka menuju pada kayu-kayu itu, atau batu-batu itu, atau bangunan-bangunan di atas kuburan, atau lainnya, dan kemudian yad'un, kemudian berdoa, meminta, wa yudhabbihuna lahu, dan menyembelih sembelihan-sembelihan sebagai kurban, sebagai sesajian-sesajian, atau sesajen-sesajen, wa yaquluna innahu yuqarribuna ila Allah. Kemudian mereka berkata bahwa yang demikian akan mendekatkan kita kepada Allah. Yuqarribuna ila Allah zulfa, mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa yadfa'u Allahu 'anna bi barakatihi, maka Allah akan jauhkan dari kita dengan barakah kuburan tersebut. Au yu'tina, atau Allah akan memberikan apa yang kita minta dengan barakah benda-benda tadi. Kalau orang itu menjawab begitu, kamu jawab sadaqta. Benar. Tepat sekali. Jadi kesyirikannya musyrikin sejak zaman jahiliyah yang dibantah oleh Allah dan Rasulnya bukan mengakui bahwa berhala-berhalanya menciptakan langit dan bumi. Bukan mengakui bahwa patung-patung itu bisa menciptakan atau bisa memiliki seluruh alam ini. Tidak. Ya. Tapi kesyirikannya adalah, kata mereka, sebagaimana Allah kita kisahkan dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ah, itu syiriknya. Ya. Disitulah syiriknya. Tepat sekali jawabanmu sekarang. Kamu sudah pinter. Ya. Wahada huwa fi'lukum. Sekarang itulah perbuatan kalian. Indal hajar, indal ahjari wal abniyah allati alal qubur. Itulah yang kamu lakukan di batu-batu, batu-batu nisan. Ya. Karena kalau dulu batu, ya, ini yang dijadikan sebagai tanda bahwa itu kuburan adalah batu. Sekarang batu yang diukir, batu nisan. Au bunyah, atau bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan. Allati alal qubur. Wa ghairiha, dan lain-lainnya. Itu perbuatan kepada orang soleh itu. Wahai orang soleh, sampaikan kepada Allah. Demi Allah, apa yang kamu lakukan sama dengan apa yang dilakukan oleh musyrikin kepada Lata. Kan Lata itu juga kuburan. Dan yang dikubur juga orang soleh, kata mereka. Dan mereka pun mengambil orang soleh ini sebagai liyuqarribuna ilallahi zulfa, dengan persaksian Al-Quran, dengan riwayat dari Al-Quran, bukan sejarah yang ditulis oleh manusia. Nah, dari nasan minal Quran, dari nas dari Al-Quran, bahwa mereka mengatakan, kata Allah, mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sama yang kamu lakukan terhadap batu nisan tadi, atau gundukan tanah tadi, atau batu-batu, atau bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan itu, yang kamu lakukan sama dengan mereka. Fahadha uqarrir anna fi'lahum hadha huwa ibadatul asnam. Maka dengan ini kita tetapkan bahwa perbuatan mereka itu adalah penyembahan berhala. Tadi kan ditanya, apa itu syirik? Syirik penyembahan berhala. Nyembah berhala itu apa? Ya, nyembah patung. Imbah patung itu seperti apa, Had? Ya, menganggap dia yang menciptakan, yang memiliki alam semesta, dia adalah Tuhan penguasa alam. Tidak. Penyembah-penyembah patung yang dulu, ya, pendahulu-pendahulu dari kalangan penyembah patung, tidak begitu. Mereka tetap mengakui bahwa patung-patung itu, batu-batu itu adalah batu. Tetapi mereka menganggap bahwa yang dikubur di dalamnya itu dekat dengan Allah dan mengambilnya sebagai perantara kepada Allah. Itu penyembahan berhala. Itulah ibadatul asnam. Maka apa yang kamu lakukan tadi kepada kuburan-kuburan orang soleh sama dengan yang dilakukan oleh musyrikin Arab dulu. Fahuwal matlub. Itulah yang kita mau. Yang kita maksudkan. Wa yuqalu lahu aydan. Dan dikatakan juga qauluka syirk ibadatul asnam, hal muraduka anna syirk makhsusun bihadha wa anna al-i'timad 'ala as-salihin wa du'a'uhum la yadkhul fi dhalik. Ketika ucapanmu bahwa syirik itu penyembahan berhala, apakah yang dimaksudkan olehmu bahwa kesyirikan itu khusus hanya menyembah berhala? Wa annal i'timad 'ala salihin wa du'a'uhum, dan bahwasanya menyandarkan diri kepada orang-orang saleh, wa du'a'uhum, dan berdoa pada mereka, dianggap tidak masuk dalam kesyirikan? Fa hadza yarudduhu ma dzakarahu Allah. Maka ini terbantah oleh apa yang disebutkan oleh Allah fi kitabihi, di dalam kitabnya. Min kufri man ta'allaq 'ala al-mala'ikah. Allah menganggap kufur orang-orang yang bergantung kepada malaikat-malaikat, kepada Isa, dan kepada orang-orang saleh. Mudah-mudahan masih ingat ayat-ayatnya yang sudah kita baca pada kajian-kajian yang lalu. Ketika Allah mengatakan mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, bahwasanya Al-Masih ibn Maryam adalah Rasul, bukan Tuhan, bukan ilah, dan telah lewat sebelumnya ilah-ilah, Rasul-Rasul. Kana ya'kulani ta'am, Al-Masih dan ibunya, keduanya makan makanan seperti manusia biasa. Dan ini ikhwanul fillah azakumullah artinya pengingkaran terhadap manusia yang menuhankan Isa dari kalangan Nasara dan sejenisnya. Demikian pula tentang malaikat, Allah katakan wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaika aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Ketika dikumpulkan manusia di padang mahsyar dan kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka dulu di dunia menyembah kalian? Dan malaikat itu mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna min dunihim, engkau wali kami bukan mereka. Balkanu ya'buduna al-jin, mereka itu menyembah jin. Ini semua merupakan pengingkaran Allah terhadap orang yang menyembah orang-orang saleh, menyembah nabi, menyembah malaikat. Maka berarti bukan penyembahan berhala saja, keliru kamu. Jadi tadi sudah dikatakan penyembahan berhala. Taib, penyembahan berhala. Apa maksudnya penyembahan berhala? Ternyata penyembahan berhala itu sama dengan apa yang dilakukan oleh mereka terhadap batu-batu nisan, kuburan-kuburan, sama. Kemudian setelah itu dibantah dengan yang kedua, dan itu pun terlalu sempit. Apakah kesyirikan itu hanya menyembah patung, menyembah berhala, menyembah batu? Ada yang menyembah malaikat, juga dikatakan syirik. Ada yang menyembah nabi, juga dikatakan syirik. Ada yang menyembah orang-orang saleh, juga Allah katakan itu adalah syirik, dan diingkari oleh Allah dalam sekian ayatnya bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan. Man ta'allaqa 'alal malaikah wa 'Isa was-salihin. Maka fala budda an yuqir laka anna man asyraka fi 'ibadatillahi ahadan min as-salihin fa huwa syirk al-madhkur fil Qur'an wa hadha huwa al-matlub. Maka mau tidak mau kamu harus menetapkan bahwa siapa yang menyekutukan dalam peribadatannya kepada Allah dengan sesuatu, ini barang siapa yang beribadah kepada Allah disertai ibadah kepada selain Allah, kalimatnya ahadan, Ini nakirah. Fi siyakin nafi berarti am sifatnya, umum ya, sesuatu. Barang siapa yang menyertakan dalam peribadatan kepada Allah sesuatu, kalau sesuatu ini am nakirah, maka tercakup di dalamnya segala macam makhluk seluruhnya, apapun itu, apakah bentuknya manusia, bentuknya jin, bentuknya malaikat, bentuknya para anbiya, bentuknya orang soleh, ataupun benda-benda mati dari batu-batu atau pohon-pohon, keris-keris, dan segala macam jimat, semuanya. Kalau kamu beribadah kepada mereka, dalam atau disamakan, atau bersama-sama dalam beribadah kepada Allah, maka itu adalah syirik. Jadi kalimat ahadan, am. Barang siapa yang mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, nah, begitu kalimatnya, lebih tepat. Barang siapa yang mensekutukan bersama Allah sesuatu apapun, di antaranya termasuk orang-orang saleh, fahuwa syirik, maka itu adalah kesyirikan. Al-madhkur fil Quran, kesyirikan yang disebut dalam Al-Quran dikatakan tidak diampuni. Yang disebut dalam Al-Quran dikatakan yang paling haram dari seluruh keharaman. Yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai kezaliman yang paling besar. Itu semua yang dimaksud kesyirikan di situ adalah beribadah kepada selain Allah sesuatu, termasuk orang-orang saleh. Fahadha huwal matlub, itulah yang kita maksud. Wasirul masalah, dan inti rahasia masalah ini adalah annahu idza qala, bahwa orang itu jika berkata ana la usyrik billah, saya tidak mensekutukan Allah, berarti dia enggak ngerti syirik itu apa. Kalau si musyrik ini mengatakan saya tidak syirik, berarti dia enggak ngerti syirik itu apa. Faqul lahu, maka katakan wa masyirku billah fasirhu li, coba terangkan pada saya syirik itu apa sih. Jadi kalau ada orang musyrikin yang sudah meratap di kuburan, nangis-nangis, minta jodoh, minta rezeki, minta keturunan, minta segala macam penyelesaian muskilah, penyelesaian masalah yang dihadapi, meratapnya di kuburan pada batu nisan, kamu sampaikan padanya bahwa itu syirik. Kalau orang itu mengatakan saya tidak berbuat syirik, nah, kamu dapat satu informasi. Kalau orang itu ternyata gak ngerti syirik itu apa sih, maka kamu katakan kepadanya wa masyirku billahi fassirhuli, apa sih kesyirikan itu, coba terangkan padaku. Fa'in qala, kalau orang itu berkata huwa ibadatul asnam, syirik itu adalah nyembah berhala, baik, kamu tanya lagi, berarti dia gak ngerti nyembah berhala itu apa sih, dia gak merasa sedang menyembah berhala, berarti dia gak ngerti menyembah berhala itu apa. Tanyakan lagi, wa ma ma'na ibadatul asnam, apa sih maksudnya penyembahan berhala, fasir hali, coba terangkan padaku. Kalau orang itu mengatakan ana la a'budu illallah wahdah, saya pokoknya tidak beribadah kecuali pada Allah, wis titik, maka kamu tanya lagi ma ma'na ibadatullah wahdah, apa sih maknanya beribadah kepada Allah saja, fasirha li, coba terangkan kepadaku. Fa in fassaraha bima bayyanahu al-Qur'an fahuwal matlub, kalau dia menerangkan sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al-Qur'an tentang ibadah, maka itulah yang kita maksud, maka kita tinggal bangun di atasnya nasihat. Nah, makanya kalau maknanya ibadah itu diantaranya adalah doa, maka kamu kenapa berdoa kepada batu, kepada orang mati, kenapa kamu meminta iltija, bersandar, beristianah kepada selain Allah. Nah, itulah yang matlub, itulah yang kita maksud, dan itulah yang kita minta dari dia. Maka tinggal kita nasihati setelah itu dengan ucapan dia sendiri. Kamu tadi mengatakan bahwa beribadah kepada Allah itu demikian, yaitu apa makna ibadah? Hah? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Segala perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah dan dicintainya, yang merupakan ucapan ataupun merupakan perbuatan, yang tampak ataupun yang tidak tampak, berarti harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. dan di antara doa atau di antara ibadah adalah salat, puasa, doa juga termasuk ibadah. Wa in lam ya'rifhu, tetapi kalau dia tidak menjawab ibadah itu apa, enggak ngerti. Wa in lam ya'rifhu fa kaifa yad'i syai'an wa huwa la ya'rifuh. Ya tentunya kita akan katakan, bagaimana kamu menganggap kamu tidak berbuat syirik? Kamu menganggap bahwa kamu tidak beribadah kepada selain Allah dalam keadaan enggak ngerti ibadah itu apa? Gimana mungkin kamu bisa membersihkan dirimu, saya tidak syirik, saya tidak beribadah pada siapapun, dalam keadaan enggak ngerti ibadah itu apa? Maka harus paham ibadah itu apa, supaya kamu sadar bahwa ternyata kamu telah beribadah kepada selain Allah dengan bentuk ibadah yang paling tinggi, yaitu salat. Loh, kok salat? Ya, salat itu doa. Ya. Salat itu isinya doa. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Wa in fassara dzalika bighairi ma'nahu, kalau orang itu menafsirkan ibadah itu tidak sesuai dengan maknanya atau sempit. Sempit itu misalnya namanya ibadah itu adalah sujud, saya sujud kepada batu, itu ibadah. Tidak hanya itu, masih banyak lagi kan begitu. Nah, maka bayyanta lahul ayatal wadihat, kalau orang itu menerangkan seperti itu terlalu sempit atau salah, kamu terangkan kepadanya ayatul wadihat, ayat-ayat yang jelas, fi makna syirki billah, tentang makna kesyirikan kepada Allah, dan juga tentang makna peribadatan, dan apa yang dimaksud peribadatan pada berhala yang dikatakan syirik seperti apa. Kamu ceritakan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah musyrikin dulu. Wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadha zaman bi'ainih, dan ternyata itulah yang dilakukan oleh manusia di zaman ini. Bi'ainih, persis. Bi'ainih, yani persis ainnya, sama. Apa yang dilakukan oleh musyrikin dulu, persis dilakukan oleh musyrikin sekarang. Dengan alasan yang sama. Yuqarribuna ilallahi zulfa. Atau, ha'ulai syufa'auna indallah. Ini semua akan menjadi pembela-pembela kami di sisi Allah. Sama alasannya. Sama persis. Wa anna ibadatallahi wahdahu la syarika lahu hiya allati yunkiruna alaina wa yasihuna fihi kama saha ikhwanuhum haitsu qalu aj'ala al alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Dan wa anna ibadatallahi, dan kita terangkan pula bahwa ibadah kepada Allah sendirinya tiada sekutu baginya, itulah yang diingkari atas kita oleh mereka dulu. Yasihuna kama saha ikhwanuhum, mereka akan menjerit, menyeru seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman mereka sendiri, ya, kaum musyrikin. Haitsu qalu, mereka akan berkata aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia akan menjadikan ilah-ilah yang banyak ini jadi satu ilah? Sungguh ini suatu yang sangat aneh. Ya. Ketika kamu terangkan secara detail dengan ayat, dengan hadis tentang makna tauhid dan apa itu makna syirik, dan kemudian kita terangkan bahwa ratapan kamu, doa kamu kepada kuburan, permintaan kamu untuk dilindungi pada kuburan, kamu menjadikan kuburan-kuburan orang saleh sebagai perantara kepada Allah, itu semua syirik, melanggar tauhid. Mereka akan kaget seperti kagetnya orang musyrikin dulu. Mereka akan menentang seperti penentangan orang musyrikin dulu. Dengan kalimat aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah kamu akan menganggap ilah ini hanya satu, padahal ilah ini banyak, mau dijadikan satu? Inna hadza la syai'un ujab. Tentu ini suatu yang tidak mungkin. Kan ada beda-beda. Kalau ke sumur tujuh, itu urusannya jodoh. Kalau ke tempat yang sana itu, Gunung Kemukus, itu urusannya lain lagi. Kalau kamu perginya ke tempat keramat Anu, itu hanya karena pengin perantara kepada Allah. Kalau kepada wali-wali Songo hanya mengambil mereka sebagai perantara. Jadi beda-beda. Masa mau disatukan semua kepada Allah saja? Ini yang akan diucapkan oleh mereka. Berarti ikhwani fillah na'azakumullah, kebanyakan mereka menentang. Dan cukup bagi kita penyampaian walhamdulillah, dengan penyampaian itu kita mendapatkan pahala dari sisi Allah. Itu pertama. Kalau mereka yang mendapatkan hidayah, maka khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik daripada unta merah. Kalau mereka menentang, tidak mengapa, kamu tidak hilang pahalanya, karena apa yang disampaikan pada mereka adalah hak dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Fa in qala, kalau orang itu berkata lagi, innahum la yukaffiruna bi du'a'il malaikah wal anbiya wa innama yakfuruna lima qalu al malaikatu banatullah fa inna lam naqul Abdul Qadir ibnullah wala ghairu. Kalau orang itu berkata, si musyrik tadi mengatakan, mereka orang musyrikin dulu yakfurun, mereka jadi kafir, la bi du'ail malaikah, bukan karena doanya kepada malaikat, doanya pada nabi, bukan, tetapi yakfurun, kufurnya mereka karena mereka berkata al malaikatu banatullah, malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Nah, di situ kafirnya. Adapun kami tidak mengatakan Abdul Qadir anak Allah, tidak mengatakan Wali Songo adalah anak Allah, tidak mengatakan bahwa orang-orang soleh itu adalah anak Allah. Tidak. Lihat, ya, kalimat ini syubhat. Harus ada kasyif, harus ada penyingkapan syubhat ini supaya jelas. Kalau saja disampaikan kepada orang-orang yang setengah-setengah duduknya di kalangan ahli sunnah, ilmunya setengah-setengah, datang orang musyrik mengatakan begitu, tahu kamu, kamu tuh jangan terpengaruh dengan Wahabi. Ya. Mereka musyrikin dulu itu, yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah orang soleh, itu dikafirkan bukan karena berdoanya, bukan karena menjadikan mereka sebagai perantara, bukan. Tapi karena mereka menganggap malaikat anak-anak Allah. Menganggap Isa anak Allah. Menganggap Uzair anak Allah. Dan menganggap Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka dengan kalimat Lat, Uzza, Manat. Itu adalah mu'annath dari ilah. Uzza mu'annath dari aziz. Jadi mereka menganggap bahwa ini adalah Tuhan-Tuhan perempuan. Itu yang menyebabkan mereka syirik. Bukan karena doa dan mengambil perantara. Adapun mengambil perantara, tidak apa-apa. Akan kemakan orang yang setengah-setengah. Iya ya. Mereka menyebutkan sebagai anak-anak Allah. Bahkan anak-anak perempuan Allah. Tilka idzan qismatun dhiza. Itu adalah pembagian yang zalim, kata Allah. Adapun kita tidak, musyrikin-musyrikin sekarang tidak. Maka perlu dijawab. Fal jawabu anna nisbatal walad ila Allah kufrun mustaqillun. Kita jawab bahwasanya penisbatan anak kepada Allah, ini anak Allah, ini anak Allah, itu kufrun mustaqillun. Itu kufur tersendiri. Memang kekufuran, tapi kekufuran tersendiri. Qala Allah Ta'ala, Allah katakan, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakan Allah itu satu, dan Allah lah tempat bergantung. Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Justru wajhul istishhadnya tidak tersebut. Lam yalid, walam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wal ahad alladhi la nadhira lahu. Maka dialah yang sendiri Allah satu-satunya. Tidak ada yang sebanding dengannya. As-samad al-maqsud fil hawa'ij. Yang menjadikan tempat bergantung, yang ditujukan dalam berbagai macam kebutuhan-kebutuhan. Faman jahada hadza faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari ini, maka dia kafir. Walau lam yajhadis surah, walaupun tidak menentang suratnya. Wa qala Allah Ta'ala, mattaqadallahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilah. dan tidaklah Allah mengambil seorang anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak pula ada bersamanya ilah yang lain. Ya? Bahkan Allah katakan tentang kufurnya mereka, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, besar sekali ucapan mereka yang keluar dari mulut-mulut mereka. Bahkan dikatakan takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada, hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, dan hampir-hampir gunung-gunung runtuh karena mereka mengucapkan kalimat bahwa Ar-Rahman memiliki anak. Fafarraqa bainan naw'aini, maka Allah bedakan dalam ayat ini, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah bedakan ada dua jenis kekufuran. Wa ja'ala kullan minhuma kufran mustaqillan, dan Allah jadikan masing-masingnya sebagai kekufuran. Apa itu dua? Mattakhadallahu min walad, Allah tidak mengambil seorang anak. Barang siapa yang menentangnya, kufur. Yang kedua, wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada bersama Allah Tuhan yang lain. Barang siapa yang menjadikan sesuatu sebagai Tuhannya selain Allah, maka dia pun kufur. Jadi kufur dan kufur, ada dua kekufuran yang menyendiri masing-masing. Mengambil anak kufur, menganggap Tuhan juga kufur. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum, dia menjadikan bagi Allah syuraka, sekutu-sekutu dari kalangan jin, padahal Allah menciptakan mereka. Wa kharaqu lahu banina wa banat bighairi ilm, dan mereka menjadikan baginya anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, bighairi ilm, tanpa ilmu. Fafarraq baina kufrain, di sini Allah juga membedakan dua kekufuran. Perhatikan ayatnya, ada dua kekufuran. Pertama, ja'alu lillahi syuraka, mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Wa khalaqahum, padahal Allah menciptakan mereka. Itu kekufuran. Yang kedua, dan mereka menjadikan bagi Allah banina wa banat bighairi ilm, mereka menjadikan bagi Allah anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Ini juga kekufuran tersendiri. Fafarraqa baina kufrain, maka Allah pisahkan antara dua kekufuran. Ini kekufuran, itu kekufuran. Melakukan yang pertama saja kufur, melakukan yang kedua saja kufur. Orang itu tidak beribadah kecuali pada Allah saja, tapi meyakini bahwa Isa adalah anak Allah, kufur enggak kufur? Kufur. Padahal dia menyembahnya kepada Allah saja, tapi yakin bahwa Isa adalah anak Allah. Saya meyakini, ikrar, saya meyakini, tapi saya beribadah kepada Tuhan Bapa saja, tetap kufur. Sekarang sebaliknya, dia menyembah berhala-berhala itu, tapi mengakui bahwa Allah tidak punya anak, dan ini berhala-berhala ini bukan anak Allah. Kufur enggak? Kufur. Dua kekufuran yang terpisah. Allah bedakan dua kekufuran. Pertama, ja'alu lillahi syuraka. Yang kedua, wa kharaqu lahu banina wa banat. Yang pertama menjadikan bagi Allah sekutu, yang kedua menganggap Allah memiliki anak. Wa dalilu ala hadza aidan, dan dalil untuk ini juga, annalladzina kafaru bidu'a'illat ma kaunihi rajulan salihan lam yaj'aluhu ibnullah walladzina kafaru bi'ibadatil jin lam yaj'aluhum kadzalik. Juga yang menunjukkan dalil bahwa orang-orang yang kafir yang mengingkari alladzina kafaru, yang kafir pada Allah, dengan berdoa kepada Latta, padahal Latta ini adalah orang saleh, lam yaj'aluhu ibnullah, mereka tidak meyakini bahwa Lat adalah anak Allah. Walladzina kafaru bi'ibadatil jin, demikian pula orang-orang yang kafir karena beribadah pada jin, apakah menganggap jin-jin itu adalah anak Allah? Lam yaj'aluhum kadzalik, mereka tidak menjadikan jin-jin itu sebagai anak Allah, tidak meyakini bahwa jin-jin itu adalah anak Allah, tapi nyatanya disebut sebagai musyrikin oleh Allah dan Rasulnya. Wa kadzalika aidan al-ulama fi jami' madhahib al-arba'ah yadhkuruna fi bab hukm al-murtad. Demikian pula alasan ketiga atau jawaban ketiga, bahwa para ulama dari seluruh madhab yang empat, yadhkuruna fi bab hukm al-murtad, mereka semua menyebutkan dalam bab hukum seorang yang murtad. Kalimatnya, annal muslim idza za'ama anna Allah waladan atau anna lillahi waladan fahuwa murtad. Lihat kalimat mereka, para ulama, bahwasanya seorang muslim jika mengaku atau menganggap bahwa Allah memiliki anak, maka dia murtad. Tidak bilang beribadah atau tidak beribadah, iya kan? Tidak bilang beribadah pada benda tadi atau tidak. Pertanyaannya atau kalimatnya adalah, kalau dianggap sebagai anak Allah, murtad, kafir. Wa yufarriquna bainan naw'ain, dan mereka pun membedakan antara dua jenis kekufuran. Dan barang siapa yang beribadah pada selain Allah, kufur. Disebutkan dua. Apa yang menyebabkan seorang murtad? Pertama, za'ama, menganggap bahwa lillahi walad, maka ini murtad. Kemudian yang kedua, barang siapa yang ya'budu ghair Allah, murtad. Dibedakan. Barang siapa yang menganggap Allah memiliki anak, kufur, murtad, keluar dari Islam. Barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Satu, kedua. Kalau ini adalah kufur tersendiri, masing-masing tersendiri, artinya salah satunya sudah cukup untuk mengkafirkan seseorang. Yang menganggap Allah sebagai Allah memiliki anak, walaupun tidak beribadah kepada yang dianggap anak tadi, tetap murtad. Demikian pula barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, walaupun tidak menganggap yang selain Allah itu sebagai anak Allah, tetap kafir, murtad, kufur. Maka ini sendiri, ini pun sendiri. Wa in qala. Wa hadha fi ghayatil wuduh, dan ini betul-betul puncak kejelasan. Ini sangat amat jelas. Wa in qala, kalau dia berkata lagi dengan ayat ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, ketahuilah bahwa sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Faqul, maka kamu katakan pada mereka, pada orang itu, hadha huwal haq, itu memang hak. Kalau memang hak, kamu harus katakan hak. Ini keadilan, ini insaf. Itu memang hak. Walakin la yu'badun. Iya, wali-wali itu memang mereka adalah orang-orang yang mulia, yang tinggi, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak diibadahi. Tidak boleh disembah. Tidak boleh berdoa pada mereka. Wa nahnu lam nadhkur illa ibadatahum ma'allahi wa syirkahum ma'ah. Yang kami sebut, kami tidak menyebut kecuali peribadatan mereka bersama Allah. Ini peribadatan musyrikin, menyembah orang soleh tadi bersama Allah. Itu yang kami bantah dari tadi. Bukan membantah orang-orang soleh itu mulia. Bukan. Ini memang dari kalangan ahlul dalal, ahlul ahwa, apalagi yang sudah tingkatnya sudah sampai musyrikin, itu mereka selalu, sebagaimana saudara mereka dari kalangan hizbiyun, sebagaimana saudara mereka dari kalangan ahlul bid'ah lainnya, selalu memakai kalimat syubhat, kalimat samar, yang satu makna hak, tapi bisa tafsirkan kebatil. Kalau kalian, wahai ahlu sunnah, membantah, akan dikatakan kepada umat, lihat, kami bicara hak dibantah. Gitu. Ditafsirkan kepada yang hak oleh mereka. kami maksudkan hak dibantah oleh mereka ini. Berarti mereka penentang hak, penentang kebenaran. Tetapi kalau sebagian orang mendukungnya, oh ya berarti kalau hak kita dukung. Aha, lihat, tafsirkan kepada yang batil dan mengambil pujian tadi. Lihat, kita dipuji. Apa yang kita jadikan sebagai dalil ini didukung oleh para ulama. Begitu. Inilah ikhwan fillah na'azakumullah yang menjadi sesuatu yang tipuan ya. Apa istilahnya? Dianya menjadi tentaranya. Gitu. Kemudian Imam Mahdi ini mau dibaiat di Masjidil Haram. Kemudian menggerakkan massa untuk mengumpulkan dan kemudian untuk mengkup Masjidil Haram. Mau dikuasai dan kemudian untuk mengajak baiat seluruh kaum muslim seluruh dunia. Masya Allah. Karena dia adalah Imam Mahdi sudah turun katanya. Itu Juhaiman mengatakan pada muridnya, kita adalah ahlul hadis, kita adalah ahlul hadis, kita adalah ahlul hadis. Ya, ahlul hadis. Setelah itu, kalau ada yang tanya, ada yang ragu, saya ragu. Ini kita ini kelompok benar atau kelompok batil? Gini saja, kalau kamu masih ragu tentang kelompok kita, kamu tanyakan pada Syekh Bin Baz. Tanya, bagaimana pendapatmu tentang ahlul hadis? Datang si orang polos ini. Ya Syekh, ma ra'yukum fi ahlil hadis? Bagaimana pendapatmu tentang ahlul hadis? Wah, ahlul hadis itu adalah orang-orang mulia. Ahlul hadis itu sampai mengatakan bahwa Imam Ahmad menyatakan firqatun najiyah, golongan selamat, taifatun mansurah, in lam yakun ahlul hadis fala adri man hum. Kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong itu kalau kata Imam Ahmad, kalau bukan ahlul hadis, siapa lagi mereka? Wah, pulang dia dengan bangga. Memang kelompok kita kelompok yang hebat. Dipuji habis oleh para ulama. Lihat triknya. Ini triknya Hizbiyun. Apalagi para sururiyin. Kayak gitu, sama. Musyrikin itulah guru mereka. Ya. Dia akan mengatakan, kita kan minta pada orang soleh ini, karena orang soleh itu adalah orang yang memiliki kemuliaan-kemuliaan. Orang yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia adalah wali-wali Allah. Dan wali-wali Allah itu begini-begini disebutkan kehebatan wali-wali Allah. Kalau enggak percaya, tanyakan pada Syekh Bin Baz, Syekh Uthaimin dan para ulama. Bagaimana awliya Allah? Iya kan? Sama kan? Tanya. Ya Syekh, bagaimana kedudukan wali-wali Allah? Dipuji jelas. Wali-wali Allah itu Allah katakan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Benar ya? Ternyata, oh jadi musyrikin itu benar. Ah lihat, setelah dapat dukungan, lihat kami dapat dukungan dari Syekh Bin Baz, dari Syekh Uthaimin, dari para ulama, bahwasanya para orang-orang soleh itu memang adalah orang yang dekat dengan Allah, sehingga kita boleh. Lihat, lain kan kalimatnya. Apa yang dikatakan oleh para ulama, ahlu sunnah, dan apa yang dikatakan oleh bajingan ini, ya, beda, jauh. Orang ini langsung menumpangi. Jadi, mereka mendukung apa yang kita katakan tadi sebagai hujjah, bahwa orang soleh itu kedudukannya di sisi Allah, dekat sekali, sehingga kita bisa mengambil mereka sebagai perantara, meminta mereka untuk menyampaikan kepada Allah, meminta mereka untuk membela kita, dan seterusnya. Itu adalah syubhat. Maka kalau ada orang yang musyrikin bertanya kepada kamu, wahai para da'i, dengan pertanyaan syubhat, pertanyaannya menjebak, bukan syubhat, menjebak. Ya Ustaz, kamu tahu, ini orang kuburiyun. Bagaimana kedudukan wali? Kamu jangan jawab kedudukan wali itu hebat gitu saja, jangan. Harus jawab seperti ini. Bahwasanya wali-wali Allah adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahwa mereka adalah orang-orang kekasih-kekasih Allah dan demikian setelah kamu puji. Walakin, la yajuz an yad'u. Hanya du'uhum ghairallah. Tidak boleh mendoa atau berdoa pada mereka selain Allah. Dan kamu tidak boleh menyembah mereka. Tidak boleh bertawassul pada mereka. Tidak boleh. Begitu. Jangan terlalu polos, Pak Da'i. Ya. Dan da'iyah juga, para akhwat. Jangan terlalu polos. Jawab, oh itu bagus. Masya Allah, wali-wali Allah itu begini. Selesai. Dia dapat bahan. Tuh lihat, Ustaz Muhammad, Ustazah Fulaniyah mengatakan begini, dan teman-teman salafiyin mengatakan begini. Jadi wali-wali Allah itu kamu mendukung kesyirikan akhirnya tanpa terasa. Jebakan-jebakan seperti ini sering dilakukan oleh mereka ahlul ahwa dari berbagai macam alirannya, ya. Hati-hati. Maka jawabnya seperti ini, faqul, Hadza huwal haq walakin la yu'badun. Ada walakinnya, ya. Benar. Apa yang kamu katakan benar, bahwa wali-wali Allah memang la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tetapi jangan diibadahi. Dan kami sejak tadi membantah panjang lebar, itu bukan membantah kalau wali-wali itu mulia. Enggak. Tidak membantah, wali-wali memang mulia. Yang kami bantah adalah penyembahan kamu, doamu kepada mereka, itu yang kami bantah. Jangan berdoa pada mereka, jangan menyembah mereka. Tetapi memang mereka selalu menyelewengkan. Mereka akan mengatakan, tuh lihat, salafiyin itu tidak menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak menghormati Nabi? Karena kamu mengatakan tidak boleh untuk membangun kuburannya. Tidak boleh dibangun kuburannya. Tidak boleh ditinggikan bangunannya. Wah, tidak menghormati Nabi. Berarti lihat mereka, ya. Wa illa fal wajib 'alaika hubbuhum wattiba'uhum wal iqrar bi karamatihim. Tetapi atau hanya saja yang wajib kita kepada orang-orang soleh itu adalah kepada wali-wali Allah. Apa kewajiban kita? Bukan beribadah pada mereka, bukan berdoa pada mereka, tetapi kewajiban kita adalah cinta kepada mereka dan mengikuti mereka. Dengan kata lain, mengikuti nasihat mereka walaupun mereka sudah meninggal. Kaset-kasetnya, buku-bukunya, tulisan-tulisannya, itu kita ikuti. Kalau orang itu soleh benar, ya, ulama, ahlus sunnah, wal jamaah, maka kita menghormatinya dengan cara apa? Bukan dengan membangun kuburannya, tapi dengan mengambil ilmunya, buku-bukunya, nasihat-nasihatnya, wattiba'ihim, wa iqrar biqaramatihim, dan menetapkan kemuliaan mereka, bahwa mereka adalah orang mulia, mereka adalah orang yang begitu. Wala yajhad karamatil awliya, dan jangan menentang adanya karomah pada awliya. Jangan menentang. Hati-hati, ya. Seringkali manusia ini kalau tidak ifrat jadi tafrit. Kalau nasihati untuk jangan tafrit, berubah jadi ifrat. Ini seringkali, subhanallah, ya. Karena syaitan tidak putus asa untuk menyesatkan manusia. Ketika mereka itu berkurang-kurangan, mereka suruh sesat, gak mau, maka dibikin berlebih-lebihan. Itu memang ulama itu jelek, ulama itu rendah, dibikin begitu oleh syaitan supaya menjauhi ulama. Tapi orang itu tidak, dia adalah orang mulia, dia adalah... Besok-besoknya ketika sudah tidak mungkin dibikin benci pada ulama, dibalik, dibikin berlebih-lebihan pada ulama. Datang lagi dalam bentuk lain dan muka lain. Iya, memang ulama itu ternyata begini, diangkat-angkat terus sampai menjadi seperti Nabi, sampai menjadi seperti Tuhan. Ya. Kalau dia terbawa lagi, ya sama-sama sesatnya. Tidak mencaci, tapi ghulu berlebih-lebihan. Demikian pula di sini. Ada sebagian orang, ya, sekarang ini, manusia terpecah kaum muslimin menjadi dua kelompok besar. Yang satu ahlul bid'ah, ya, dua-duanya ahlul bid'ah. Yang satu adalah kuburiyun, gitu saja ya. Dua-duanya ahlul bid'ah. Satu kuburiyun yang menyembah kuburan dan sebagainya terus. Dengan berbagai macam peninggalan-peninggalannya, keramat-keramatnya, dan tahayul-tahayulnya, TBC. Yang satu membantah kelompok ini. Tapi dengan cara bid'ah pula, yaitu dengan cara aqlaniyah. Apa itu? Tahayul. Kamu mengatakan bahwa itu adalah begini, kuburan keramat. Itu semuanya khurafat. Tahayul, gak masuk akal. Lihat kalimatnya, gak masuk akal. Kita berantas TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat, kata mereka. Dengan keras. Dan kemudian mereka mengatakan, tidak ada itu karomah-karomah. Gak ada, mana manusia bisa begini, manusia bisa. Mustahil, gak masuk akal itu. Masa ada seorang yang berjalan di atas air, masa ada orang yang diingkari semua. Sampai mereka menyampaikan yang hak. Riwayat sahih, kata mereka, bahwasanya para sahabat menyeberangi sungai dalam keadaan kudanya tidak masuk air, di atas air berjalan. Mustahil, gak masuk akal itu. Khurafat. Nah, kena juga khurafat. Tambah lagi bahwa Rasulullah SAW tangannya keluar air. Wah, gak mungkin itu, mustahil. Mu'jizat Rasulullah adalah Al-Quran, kata mereka. Sudah tidak ada lain, hanya Al-Quran. Ya betul, mu'jizat terbesarnya Al-Quran. Tapi ada riwayat-riwayat yang sahih tentang terbelahnya bulan, tentang keluarnya air dari jari-jari Rasulullah SAW, tentang pohon yang berjalan, pohon berjalan, ini diingkari oleh mereka. Jadi yang satu sampai menyembah para wali karena dianggap punya karomah, sehingga walaupun orangnya mati, arwahnya tidak mati, terus bersama kita katanya, dan terus bisa membantu, bisa menolong. Yang satu membantah semua yang tidak masuk akal habis. Maka kita nasihatkan pada mereka ini, la yajhad karamatul awliya, jangan menolak adanya karomah pada wali. Mungkin saja terjadi karomah itu, mungkin, tidak mustahil, mungkin saja Allah berikan karomah kepada awliya. Tetapi ukurannya, kalau itu merupakan karomah, akan datang kepada orang-orang soleh, muwahhid, sunni. Artinya orang yang soleh, berpegang dengan tauhid dan berpegang dengan sunnah. Baru kalau ada keanehan pada orang itu, itulah namanya karomah. Ya, ketika para sahabat seperti itu, kita katakan itu karomah. Ketika seorang sahabat yang berjalan di hutan tersesat dan kemudian bertemu dengan singa, kemudian orang itu mengatakan, jangan ganggu aku, aku adalah utusan dari utusan Allah, aku disuruh oleh utusan Allah. Maka dia, singa itu, berbalik. Ketika berbalik diikuti, ternyata mengantarkan keluar hutan. Hada riwayat juga sahih. Itu karomah, karena orang soleh. Tetapi kalau ada orang musyrik, ya, dan sholat di atas air, maka kamu katakan itu sihir. Itu ada jin di bawahnya yang ngangkat begitu. Ya. Bukan karomah sama sekali. Tapi sihir, tipuan mata saja. Begitu. Makanya kata para ulama seperti Syekhul Islam dan Imam Syafi'i yang lebih dulu, ya, mengatakan, la tusaddiqhum walau yusalluna alal ma, jangan percaya pada mereka walaupun sholat di atas air. Ditambah lagi oleh Syekh Syekhul Islam, naam, betul sekali Imam Syafi'i, bahkan kita katakan bahwasanya jangan percaya pada mereka walaupun sholat di atas air dan terbang di langit, tetap gak percaya. Hatta, belum selesai kalimatnya loh, belum selesai, jangan dipotong. Kalau dipotong, akhirnya sama dengan akhlaniyun. Jangan dipotong. Hatta yusaddiqus sunnah, sampai mencocoki sunnah. Jadi jangan percaya dengan karomah-karomahnya tadi kalau tidak cocok dengan sunnah. Jangan percaya pada mereka walaupun sholat di atas air, walaupun terbang di langit, selama mereka tidak berjalan di atas sunnah. Jadi berjalan di atas sunnahnya sebagai ukuran. Kalau dia berjalan di atas sunnah, maka keanehan-keanehan yang ada pada dia insya Allah karomah. Tetapi kalau orang itu tidak di atas sunnah, maka keanehan itu adalah sihir yang dibantu oleh jin-jin yang ada di sekitarnya, yang ada menjadi anak buahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Maka dinullah wasat, agama Allah ini tengah-tengah, baina tarafain, antara dua golongan tadi, golongan ifrat dan golongan tafrid. Golongan yang melebih-lebihkan para awliya, wali-wali Allah, sampai disembah, dan golongan yang menghinakannya atau melecehkannya dan menentang bahwa mereka punya karomah, mereka tidak punya karomah begitu. Dan Islam ini adalah hudan baina dalalatain, petunjuk di antara dua kesesatan. Wa haqqun baina batilain, dan agama ini adalah hak di antara dua kebatilan, kebatilan aqlaniyun dan kebatilan kuburiyun. Wallahu ta'ala a'lam. Hati itu mendengar ketika kita assalamualaikum ahlan diyar, mereka mendengar. Ketika Rasulullah mengajak bicara mereka, mage-mage musyrikin, apakah kalian sudah dapati apa yang Allah janjikan kepada kalian? Ini dibantah oleh para ulama bahwa itu adalah sima'un mu'aqqab, pendengaran sementara. Ketika itu saja. Dalam Quran banyak sekali ayat-ayat yang sifatnya am. Wama anta bimusmi'in man fil kubur, engkau tidak akan bisa membuat orang yang kubur mendengar. Ini hukum asal, mereka itu tidak mendengar. Kecuali kalau kemudian mereka memberi salam, Allah bikin mereka mendengar sementara itu untuk menjawabnya. Demikian pula ketika Rasulullah SAW berbicara pada musyrikin bangkai-bangkainya itu, itu juga Allah jadikan dia mendengar supaya tambah sakit, sakit luar dalam. Iya, badannya sakit, hatinya juga betul-betul tambah sakit, dikatakan dicela, dicaci seperti itu. Bahwa kami sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan pada kami. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan pada kalian? Yani azab. Ini membuat mereka tambah sakit. Dan Allah jadikan mereka mendengar. Ketika ya Rasulullah, apakah engkau mengajak bicara mereka-mereka yang tidak mendengar? Maka Rasulullah menjawab, bal mereka lebih mendengar dari kalian sekarang ini. Sahabat bertanya, kenapa engkau mengajak bicara yang tidak mendengar? Karena meyakini hukum asal. Hukum asalnya orang-orang mati tidak mendengar sebagaimana dalam Al-Quran, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Tetapi kata Rasulullah, saat ini mereka lebih mendengar dari kalian. Paham ya? Nah.